السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-73. Nah, ini baru 6 orang. Saya baca Bu Esra ya. Silakan Bu. Nama, nama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila Tsamud akhahum shaliha. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ولا تمسوها بسوء في Wala tamassuha, bukan tamassuha. Oh, iya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Dan kepada kaum Samud, saudara kami kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain dia. Sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian. Ini unta betina Allah bagi kalian sebagai suatu tanda, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan keburukan, maka akan menimpa kalian azab yang pedih. Alwaw harfu adfin, samuda, ila samuda jarwa majrur akhohum akho maf'ulun bi humya mudhafun ilai saliha badal qala fil madi fa'ilnya domin mustatir huwa ya qaumi ianya harfu nida qaumi munada u'budu fil amr alwaw sebagai fa'il allaha lafdu jalala sebagai maf'ulun bi ma harfu nafin lakum jarwa majrur min ilahin jarwa majrur ghairu na'at dari ilahin alha'u mudhafun ilaih qad harfu tahqiqin ja'at ja'a fi'il madi watta'u lita'nis kumnya sebagai maf'ulun bih bayinatun fa'il dari ja'a merobbi jarwa majur kumnya mudhafun ilaih hadihi hanya hadihi isim isyarah sebagai muktada naqatu khobar Allahi lafdul jalala sebagai mudhafun ilaih lakum jarwa majur ayatan hal fadaru ini dia dia lebih cocok hal atau maful bin ajli ya. Hal, Ustaz. Hal ya, ya boleh. Fadaruha ini fa-nya harfu apa nih, Ustaz? Harfu adfin. Apin aja. Duru, edaru, fi'il amar, al-wawes, sebagai fa'il, hanya domil mutasir sebagai maf'ulun bih. Takulu, takul fi'il mudhari, majizum, fa'ilnya domil mustatir, ya. Fi ardi jarwa majrur. Allahi lafdu jalala sebagai mudhafu ilaih. Arwah harfu adfin lanya lanahya. Tamassuha fi'il mudhari majzum bila ya. Bila nahiyah alwaw sebagai fa'il hanya dhamir muttasil sebagai maf'ulun bi. Bisuin jar wa majrur. Alfa'u ini harfu anfin juga, Ustaz. Ini kalau ini apa jawab ini? Harfu jawab. Yahudu Yahuda fi'il mudhari mansubun. Ini fa'ilnya ekumnya sebagai maf'ulun bi. Adabun sebagai fa'il. Alimun sebagai na'at. Walakad arsalna ila qabilati samuda akhahum salihan lamma lamma abadu abadu isa. Ya abadu. Abadu abadul awsani min dunillahi ta'ala. Apa full B? Abadul awsani. Abadul awsana min dunillahi ta'ala. Faqala salihun lahum. Ya qawmi ibudullaha wahdahu. Laisa lakum min ilahin yastahiqqul ibadata ghairuhu jalla wa'ala. Fa akhlisu lahul ibadata. Qad ji'tukum bil burhani. Oh, burhani. Bil burhani ala sidqi ma ad'ukum ilaihi. Id da'utu Allah amamakum fa akhraja lakum minas sakhrati naqatan adhimatan kama sa'at. Nah, fa ukhriju lakum. Fa ukhriju lakum minas sakhrati naqatan adhimatan kama sa'altum. Fatrukuha ta'kul fi ardillahi minal mara'i. Wala tata'arudu laha bi'ayi adha. Fayusibakum bisababi dalika adabun muji'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka soleh, dikala mereka menyembah patung bukan kepada Allah Ta'ala, maka berkata soleh kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata. Kalian tidak memiliki dari sesembahan yang berhak kalian sembah selain Allah Jalla wa'ala. Dan ikhlas beribadah kepadanya. Sungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti tentang kebenaran apa yang aku seru kepada kalian atasnya. Yaitu ketika aku berdoa kepada Allah di hadapan kalian. Berarti benar tadi pas aja ya. Lalu Allah mengeluarkan. Lalu Allah mengeluarkan kalian satu unta betina besar yang apa? Yang baik. Yang apa? Oh, yang besar dari balik batu seperti yang kalian minta. Maka biarkanlah biarkanlah unta tersebut makan. Ya. Ya, biarkanlah unta tersebut makan di bumi Allah, di tempat-tempat pengembalaan. Dan janganlah kalian melancarkan gangguan apapun kepadanya. Maka karenanya akan menimpa kalian azab yang pedih. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Samud akhahum salihan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Qad ja'akum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu wa la tamassuha bisu in fa ya'khudakum 'adzabun alim. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Sudah selesai kita membaca kisahnya kaum 'Ad dengan Nabi Hud. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita kisah Nabi Saleh bersama kaumnya Samud. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, Ya, beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah datang penjelasan dari Rabb kalian. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta dari Allah untuk kalian sebagai tanda. Karena di apa namanya ayat yang lain jelaskan bahwasanya kaumnya Nabi Samud meminta mukjizat, ya, mereka minta ditunjukkan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa apa namanya keluarnya unta dari batu, ya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan, ya. Dari bebatuan itu muncul seekor unta betina. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Maka biarkanlah ia. Biarkanlah unta betina tersebut ta'kul fi ardillah. Makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan perbuatan buruk. Fayakulakum adabun alim. Maka kalau kalian mengganggunya, adab yang pedih akan menimpa kalian. Baik, ini soal jelas ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, silakan dibaca. Ummu Fudail baca. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan kalian ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad, dan Allah menempatkan kalian di bumi, dan mereka menjadikan istana di tempat-tempat yang datar, dan membangun menjadikan bukit-bukit itu sebagai rumah. Maka kalian ingatlah nikmat Allah, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Al-waw harfu atfin idh udhkuru, afwan, udhkuru fi'lun madin alwaw fa'iluhu idh. Rumah fi'l amr, ya. Oh iya, nam. Afwan. Udhkuru fi'lun fi'lu amrin alwaw fa'ilnya idh dhorfiyah syartiyah ja'ala fi'lun madin fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa kum maf'ulun bihi pertama khulafa'a maf'ul bih kedua min ba'di jarwa majrur adin mudhafun ilaihi. Al-waw hafadfin bawa'a fi'lun madin fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa kum maf'ulun bihi fil ardi jarwa majrur tattakhiduna fi'lun mudhari'un al-waw fa'iluhu min suhuli jarwa majrur ha mudhafun ilaihi usuran maf'ul bih dari tattakhiduna al-waw hafadfin tanhituna fi'lun mudhari'un al-waw fa'iluhu al-jibala maf'ul bih pertama buyutan maf'ul bih kedua al-fa'u harfu atfin udhkuru fi'lu amrin al-waw fa'iluhu ala'a maf'ul bih allahi laftul jalalah mudhafun ilaihi al-waw harfu atfin la lam nahiyah ta'saw fi'lun mudhari'un majzumun bila min lahi bila min nahiyah al-waw fa'iluhu bilang lam tapi la. Oh ya, bila nahiyah fil ardi jarwa majrur mufsidina hal ya Ustaz. Naam. Tafsirnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'alakum takhlufuna fil ardi wa man qablakum. Di qabilati 'adin wa makkana lakum fil ardi at-tayyibati tanzalunaha tunazzilunaha nazala yang zilu tanzilunaha tanzilunaha fatabnuna fi suhulihal buyutal azimata watanhituna min jibaliha buyutan ukhra fadhkuru ni'amallahi 'alaikum wa la ta'thaw fil ardi bil ifsadi. Dan kalian ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah menjadikan kepada kalian khulafa di muka bumi dari kaum-kaum sebelum kalian. Dan setelah kaum kaum 'Ad, dan Allah menempatkan kalian di bumi yang baik yang Allah turunkan, dan kalian membangun di bagian bumi yang datar ini rumah yang agung, dan mereka kalian ukir kalian buat kalian pahat dari gunungnya itu rumah yang lain. Maka kalian ingatlah atas nikmat Allah kepada kalian, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian khalifah setelah kaum 'Ad. Khalifah itu arti asalnya menggantikan. Jadi kaum Samud ini datang setelah kaum 'Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan Allah menempatkan kalian di muka bumi. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا, yang kalian mengambil dari yang tanah mudahnya. Maksudnya tanah mudah itu bukan bebatuan atau pegunungan gitu ya. Tanah yang datar, قُصُورًا, istana-istana. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, dan kalian pun yang memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ya dalam rangka berbuat kerusakan. Jadi kalau kita perhatikan ya, dimulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud dan Nabi Shalih, semuanya menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala dan patung-patung. Dan semuanya mengajak kaumnya untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara jalan paling mudah dalam mengenali Rabb kita adalah memahami bahwasanya apa yang kita dapatkan di dunia ini pasti ada zat yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan yang lebih baik ya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada menjadi seorang hamba yang menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantara kelebihan yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Saleh ini, kaum Samud, adalah mereka mampu dengan kekuatannya itu membuat rumah di gunung-gunung gitu ya. Jadi batu-batuan pegunungan mereka pahat lalu menjadi rumah yang besar ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Allah berkata, tertinggi yang sombong, Arab tinggi yang sombong dari kaumnya mereka, dari kaumnya dia, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang beriman, dari mereka, apakah kalian tahu bahwasanya Soleh, Nabi Soleh alaihissalam, utusan dari Tuhannya, telah berkata sesungguhnya kami dengan apa yang diturunkan dengannya beriman. Qala fi'lun madin al-mala'u fa'ilnya alladzina nazal. Ya, na'am. Ya. Istakbaru fi'lun madin. Al-wa'u sebagai fa'ilnya. Min qawmi jarru majrur al-ha'u mudhafun ilaih. Illadzina jarru wa majrur ustud'ifu fil madhi majhul al-wawu sebagai naibul fa'il liman jarru wa majrur amana fi'lun madhin fa'ilnya kembali ke man. Nah. Minhum jarru wa majrur harfu istifham. Alhamzatu harfu istifham. Ta'lamuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Anna harfu tawqidin wa nasbin. Solihan sebagai ismu anna. Mursalun sebagai khabar anna. Mir rabbi jarru majrur. Al-ha'u mudhafun ilaih. Qalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il. Inna harfu tawqidin wa nasbin. Na sebagai ismu inna. Bima jarru majrur. Ursila. Fi'lun mudhari'un fa'ilnya fi'l mudhari' af'ala wazan ini saja maksudnya apa? Arsala yursilu tapi kan majhul jadi... oh iya majhul naibul fa'ilnya ini saja mustatir ya kembali ke ya. Huwa ya pokoknya. Karena mukminun. Oh mukminun. Gak ada apa teman mukminun mah hobanya inna ya. Iya. Mursila berarti filenya nebul filenya kemak ya. Kemana? Bihi jar wa majrur mukminuna sebagai khobarnya inna. Ayat 75. Qolas sadatu wal kubara'u minal ladzina istilau istila minas istila sadah istila nasta'law minasta'law min qaumi salihin lil mu'minina alladzis tud'afuhum kalau begini jadi apa normal minal ladzina istad'afuhum istad'afuhum wastahanu bihim ata'lamuna haqiqatan an salihan qad ahdhanin haqiqata aja ini kan haqiqatan gitu kan an salihan qad arsalahullahu ilaina qala alladhina amanu inna musaddiquna bima arsalahullahu bihi muttabi'una li syar'ihi. Telah berkata orang yang sombong dari petinggi-petinggi para pemimpin ya. Para pemimpin ya, dari orang yang sombong saya. Dan orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Yaqau de kaum saleh alaihi salam. Ya, Afan, al-kubara itu maksudnya para pembesar. Oh, para pembesar, telah berkata orang-orang para pembesar dari orang-orang yang sombong. Yang tinggi ya dari kaumnya Nabi Soleh kepada orang-orang beriman yang lemah yang mereka lemah wastahanu ini apa mengentengkan mengentengkan ya. Yang lemah dan hina gitu aja lemah dan hina pada mereka apakah kalian tahu sesungguhnya Nabi Soleh alaihissalam telah diutus Tuhan nya kepada kita dia berkata ya kami beriman sesungguhnya kami beriman membenarkan dengan apa yang Allah turunkan dengannya kami mengikuti syariat-syariatnya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Berkatalah pembesar dari kaum Samud yang mereka menyombongkan dirinya sendiri kepada orang yang lemah, ya, kepada rakyat jelata, ya, orang biasa, liman amana minhum, yang beriman di antara kaum Samud. Jadi di antara kaum Samud yang beriman adalah orang lemahnya, sementara para pembesarnya seperti biasa mereka menyembuhkan dirinya. Jadi dari tiga kisah para nabi, ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan sekarang adalah Nabi Saleh, kita mendapatnya pola yang sama gitu ya. Bahwa biasanya dakwah itu yang paling pertama menolak adalah para pembesar. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki jabatan. Ya, sehingga mereka merasa sombong, menyombongkan diri dari kebenaran. Sementara orang yang lemah itu biasanya cenderung lebih mudah dalam menerima kebenaran. Karena mereka tidak punya gengsi, tidak punya rasa sombong dalam hatinya. Ya, makanya hati-hati kita terhadap rasa sombong. Ata'lamuna, nah, mereka bertanya nih, para pembesar kaumnya bertanya kepada orang-orang lemah dari kaum Samud yang beriman kepada Salih. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min Rabbih, apakah kalian mengetahui bahwasanya Salih diutus dari Rabbnya? Kemudian qalu, mereka pun menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami terhadap apa yang diutus oleh Rabbnya mu'minun, beriman, ya. Jadi polanya sama, ya. Kesombongan karena memiliki harta, jabatan, kedudukan seringkali mencegah orang dari menerima kebenaran. Ya, makanya jangan sampai kita, ya, karena harta yang kita miliki, kedudukan, jabatan yang kita miliki, ya, tidak mau menerima nasihat dari orang lain yang kita anggap kedudukannya, jabatannya, hartanya lebih rendah dari kita. Kebenaran itu bisa datang dari siapa aja, ya. Kebenaran itu bisa datang dari siapa aja. Jangan sampai kesombongan itu mencegah masukkan kebenaran dalam hati kita. Nah, selanjutkan. Ya, Pak Buhari sudah tunjuk tangan. Silakan, Pak Buhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Telah berkata orang-orang yang takabur atau menyombongkan diri, yang sombong, sesungguhnya kami telah mengingkari apa yang kalian imani atau percayai. Qala fi'lun madi alladzina ismu mausul sebagai fa'il. Istakbaru fi'lun madi alwawu fa'ilun. Inna harfu nasbin wa taukidin, na ismu inna, billazi jar majrur, amangtum fi'lun madi bihi jar majrur, tumnya fa'ilnya, tum fa'ilnya, bihi jar majrur, kafiruna jadi khobar inna. Qolal ladzi nasta'lam ta'lau, ta'lau, ya. Ya, qolal nasta'lau inna, qolal ladzi nasta'lau inna billazi sadaqtum bihi wattaba'tumuhu min nubuwatin solihin jahidun. Jahidun. Berkata orang-orang yang istalau, yang berlebih, yang sombong. Yang sombong. Sesungguhnya terhadap orang yang membenarkan kalian. Hah? Gimana tuh? Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Kalian benar. Terhadap yang kalian benarkan. Sesungguhnya kami terhadap orang yang kalian benarkan. Dan kalian ikuti dia. Dan ikuti dia dari Nabi Soleh. Dari kenabian Nabi Soleh. Dari kenabian Nabi Soleh, jahidun. Bersungguh-sungguh. Eh, maksud bersungguh-sungguh itu pakai H, ini pakai H. Jahidun itu mengingkari. Mengingkari ya, jahidun mengingkari. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Berkatalah orang-orang yang menyombongkan dirinya, yaitu para pembesar kaum Samud, inna billadhi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian imani mengingkarinya. Nah, ini tipikal orang yang sombong ya. Hanya karena memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi di kaumnya, maka dia lebih milih untuk kufur ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca, siapa ini? Ayo, Bu Kurniati baca. Tadi berapa ya? Sekarang 68 ya? 78 ya Ustaz? Fa'akaru 77. Oh, maaf. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'akaru naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu. Tina bima ta'iluna in kunta minal mursalin. Dan mereka menyembelih unta betina itu dan mereka melanggar perintah Rabb mereka dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah ya. Kamu termasuk para utusan. Al-fa'u harfu isti'naf, aqaru fil madi al-waw sebagai fa'il, anna qata maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, atau ini fil madi ya Ustaz. Iya. Fil madi dengan fa'ilnya al-waw ya. Al-waw sebagai fa'il, an amri jar wa majrur, Rabbi mudafun ilaihim mudafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Qalu fil madi al-waw sebagai fa'il. Ya harfu nida. Solihu munada. I'ti fi'il amr. Dengan fa'ilnya anta. Na maf'ulun bi. Bima jarwa majrur. Ta'iduna fi'il mudhari. Ya Ustaz. Ya. Ada yang itu. Ta'idu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Apa? Wa'ada. Iya, wa'ada deh. Ancaman ya, wa'ada ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta ya. Fa'ilnya anta. Na maf'ulun bi. In harfu syartin kun fi'il madhi naqis. Ta isim kana. Minal mursalina jar wa majrur sebagai khobar dari kana. Fanaharunna qatan istighfafan. Fanaharunna qata ya. Oh iya ding, ada alif lam, ada itunya ya. Alif lam. Fanaharunna qata istighfafan minhum biwa'idi salihin. Wastakbaru an imtisalin. Imtisali ya. Sali amri. Anim ya. Wastakbaru anim tisali amri rabbihim. Wa qalu ala sabilis tahza'i. Istih. Pakai kasro. Istih. Oh ya dah. Ala sabili istahza'i. Listihza'i. Ala sabili listihza'i wastab'ada ya. Wastib'adil adabi. Ya salihu i'tina bima tatawa'aduna bihi minal azab. Tatawa'adna. Oh, tatawa ada. Ya, benar-benar apa? Enggak dong, adu dong itu kan. Tawa. Naknya kan mafulun bih ya? Ya, ya. Antaknya ya, failnya antak ya. Bima tatawa aduna bihi minal adabi in kunta min rusulillahi. Min rusulillahi. Orang, nah mana sih? Dan mereka membunuh unta betina itu karena menganggap remeh. Ahar itu menyembelih. Menyembelih ya. Oh iya, menyembelih. Dan mereka menyembelih unta betina itu karena menganggap remeh terhadap ancaman Nabi Soleh. Dan mereka sombong dari mengikuti perintah Rabb mereka sambil mereka berkata ke arah dengan mengejek gitu ya. Sambil mereka berjalan ya. Ya, maksudnya oh, mereka mengucapkannya ala sabil itu maksudnya dalam rangka. Oh, dalam rangka. Mereka sambil mereka berkata dalam rangka mengejek dan menghindari azab. Wahai Soleh, datangkan kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami dari azab itu jika engkau termasuk Rasul-Rasul Allah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Maka mereka pun menyembelih unta betina tersebut dan melanggar ya perintah Rabb-nya, dan mereka mengatakan, ya Salih, wahai Nabi Salih, i'tina bima ta'iduna, datanganlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami, in kunta minal mursalin, jika engkau benar orang yang diutus. Jadi salah satu yang dilarang oleh Nabi Salih kepada kaumnya setelah Nabi Salih berhasil mengeluarkan unta dari bebatuan, mereka melarang kaumnya untuk mengganggu unta tersebut. Ya, jadi kalau ganggu aja nggak boleh, apalagi sampai disembelih. Tapi semenjak ya unta itu beredar di masyarakat Samud, akhirnya banyak kaum Samud, terutama dari kalangan bawahnya ya, yang beriman kepada Nabi Saleh. Ya, keadaan ini apa namanya menyebabkan pembesar kaum Samud yang tidak beriman ini tidak terima, karena makin banyak orang yang beriman kepada Nabi Saleh. Di samping masalah lain ya, karena di dalam ayatnya dijelaskan bahwasanya Allah mengatur pembagian jatah minum ya. Jadi ada pembagian hari di mana untanya minum dan hari di mana kaum Samud boleh minum. Penyebab-penyebab ini menjadikan para pembesar berencana untuk membunuh untanya. Karena kata mereka kalau dibiarkan, ya makin banyak orang yang akan beriman kepada Nabi Saleh. Maka mereka pun menyembelih unta tersebut. Dan setelah menyembelih, bukannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menantang ya dengan mengatakan, ya Salih, wahai Nabi Salih, i'tina bima ta'iduna, coba datangkan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami ya. Jadi mereka setelah menyembelih unta tersebut, bukannya menyadari kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menantang. Jadi kalau bahasa kita itu seperti ini, mana katanya kalau untanya sebeli, azab akan turun. Nah, jadi mereka malah menantang. Ya, tapi kita lanjutkan dulu kisahnya. Baca ya, Bu Nurul ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ألفا أو حرف أتفين أستاذ نافيا يا جمعين دولو بو يا الله maka mereka ditimpa gempa dan menjadi di tempat mereka sebagai mayat yang bergelimpangan. Alfa'u harfu atfin akhazat fi'il madi domirnya mustatir, kemudian taknya sebagai tak tanisi. Oh, taknya kalau fa'il domir kena jawab maaf ya. Berat patu ya fa'ilnya ya. Yeah. Hum sebagai maf'ulun bi, Berat sepatu sebagai fa'il, fa'asbahu al-fa'ul al-fa'atfin asbahu fi'il madi waw sebagai fa'il, fi darihim jar majrur him sebagai mudafun ilaih, jasimin hal ya. Naam. Fa'asbahu jasimina fi darihim. Berarti sebagai khobarnya. Berarti asbahu kan asbah fi'il madi nakis, wawnya isimnya. Jasimin khabarnya. Oh iya, fa'asbahu ya benar. Jasimin sebagai khabar asbahu. Ya tafsirnya. Fa'akhadat al-ladhi al-ladhina kafaru zilzalatu syadidatu al-lati khola'at kulubuhum. Fa'asbahu fi baladihim ya. Baladihim halikin. Baladihim halikin. La siqina bil ardi. La siqina fil ardi ala rukabahum. Rukabihim. Ya. Ala rukabihim wa wujuhihim lam yukhlid minhum ahada. Maka orang-orang yang kafir itu ditimpa gempa yang sangat keras yang menciutkan hati-hati mereka. Maka menjadilah mereka di negeri mereka sebagai yang dihancurkan. Inilah lasikina enggak anu belum dapat Ustaz. Lasik itu kan artinya dari kata lasik ototnya melekat gitu ya. Maksudnya mereka tuh bergerimpangan di lutut-lutut wajah mereka. Mereka bergelimpangan di bumi di atas lutut-lutut mereka dan wajah-wajah mereka. Lam yuflit minhum, tidak ada tersisa dari mereka satu pun. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. Maka gempa yang dahsyat menimpa mereka, maka jadilah mereka di dalam rumah mereka bergelimpangan ya, karena terkena reruntuhan rumah mereka. Jadi setelah kejadian tersebut, ya kalau di sumber yang lain ya, atau ayat yang lain dikatakan bahwa diberi waktu ya, selama kurang lebih 3 hari untuk bertaubat. Tapi ternyata tidak juga mereka mau bertaubat. Maka Nabi Saleh dan sebagian kaum Samud yang beriman ya meninggalkan desanya. Lalu tidak lama setelah itu Allah pun mengadab mereka, para penduduk Samud yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan gempa yang dahsyat sehingga semuanya mati, tidak ada yang tersisa satupun ya. Inilah kisah-kisah umat terdahulu. Mereka kalau menentang atau tidak menerima dakwah nabinya, mereka langsung akan diazab di dunia. Nah, lanjutkan. Baca. Ayo Bu Azmi baca. Namaste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Maka berpalinglah dari mereka dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh telah kusampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku dan telah aku nasihatkan kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai nasihat. Fa harfu atfin tawalla isim fa'il amr. Itu fi'il amr, fi'il madi. Fi'il madi. Nah. Fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa anhum jar wa majrur wa harfu atfin qala fil madi fa'ilnya huwa ya harfu nida qaumi munada laqad lam lam tawkid qad harfu tahqiq ablaghtu fi'il mudhari kum maf'ulun bih ablaghtu fa'ilnya domir mustatir ana risalata maf'ul bistani rabbi mudafun ilaih ya mudafun ilaih ya mutakalim mudafun ilaih waw harful adfin nasahtu fi'il madi fa'ilnya tuf sebagai fa'ilnya lakum jar wa majrur walakin waw harful adfin lakin harfu istidrak la lam nah lam nahyah nafiyah nafiyah tuhibbu harfu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir anta an-nasihin maf'ulun bih fa'arada salihun alaihi salam an qawmihi hinna aqaru anna qata wa halla bihim al-halak al-halaku wa qala lahum ya qawmi laqad ablaghtukum ma amaroni rabbi bi-iblaghihi min amrihi wa nahyihi وَبَذَلْتُ لَكُمْ وَالسَّعَى فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالنَّصْحِ وَلَكِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَرَدَدْتُمْ قَوْلَهُمْ وَأَطَعْتُمْ كُلَّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ كُلَّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ نَرْسَلُ kula ya syaitonin rojimin syaitonin rojimin dan mereka menolak soleh dan mereka justru tapi solehnya menolak maafkan dan karena bisa soleh menolak mereka ke kaumnya ketika mereka menyembelih unta dan mereka berhak mendapat kebinasaan dan mereka berhak mendapat kebinasaan dan mereka dan berkata Nabi Saleh kepada mereka ya kaumku sesungguhnya telah aku sampaikan apa yang telah diperintahkan Tuhanku dengan biiblagihi dengan penyampaian perintahnya dan larangannya. Dengan menyampaikan perintahnya dan larangannya. Kemudian dan aku telah memberikan kepada kalian dan mengerahkan seluruh kemampuanku dalam. Aku telah mengerahkan segala kemampuanku dalam memperingatkan dan tarhib. Kalau targhib itu kan memberi peringatan yang baik, kalau tarhib memberi peringatan yang baik dan ancaman dan nasihat. Tetapi kalian tidak menyukai nasihat dan kalian menolak perkataan mereka. Perkataan mereka dan kalian mengikuti semua mentaati semua syaitan yang terkutuk dan mereka mentaati semua syaitan yang terkutuk. Ayo ya. Wa jazakillahu khaira. Fikumullahu wa jazakallahu khaira. Ta'awudz billahi minasy syaithanir rajim. fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Nabi Saleh berpaling dari kaumnya dan Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku pun telah menasihati kalian, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Nah, jadi sebelum diazab pun Nabi Saleh telah memperingatkan bahwa kalau kalian tidak mau bertobat akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak percaya, tidak mau menerimanya, ya. Sehingga akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada mereka berupa gempa yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Nah, kita lanjutkan. Siapa mau baca? Paidi ya, Paidi baca. Paidi. Mana Paidi? Sepertinya lagi bermasalah audio di sana ya. Baik, mungkin Umum Mekian dulu deh. Maaf Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutun idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami utus Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, apakah mengapa kalian berbuat kekejian yang tidak dilakukan seorang pun sebelumnya. Al-wawu harfu atfin, lutun maf'ulun bih, dari fi'il yang dibuang ya Ustaz. Id dorob qala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir. Iqaumi jar majrur, aha mudhafun ilaihi. Alhamzatul istifham, ta'tuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, al-fahisata maf'ulun bih. Ma harfun nafyin, sabaqo fi'ilun madin. Fi'il madin ya Ustaz ya? Fi'il madin, fa'ilnya dhamir mustatir. Nanti fa'ilnya ada min ahadin tuh, dia jar majrur. Mahalnya sebagai fa'il. Oh iya, na'am Ustaz. Sabaqo fi'il madhi kum maf'ulun bih biha jar majrur min ahadin fi mahalli raf'in mubtada' Ustaz. Kum mubtada', fa'il. Fa'il, Masya Allah, ya afan. Minal alamin jar majrur. Wadhkur ayyuhar rasulu lutun alaihi salamu hina qala liqaumihi. At-taf'aluna al-fi'latal munkarol lati balagot nihayatal qabahi. Balagot nihayat. Iya benar afan, nihayata. Iya Ustaz, nihayata. Nihayata ya. Ma fa'alaha min ahadin qablikum minal makhlukin. Min ahadin qablakum minal makhlukin. Ya, min ahadin qablakum minal makhlukin. Dan ingatlah wahai Rasul-Rasul, dan ingatlah wahai Rasul-Rasul akan Nabi Lut alaihissalam ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapakah kalian melakukan perbuatan mungkar yang mencapai batas puncak ya, puncak keburukan gitu, puncak kejelekan, yang menjadi puncak kejelekan, yang tidak dikerjakan seorang pun makhluk orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian. Demikian Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutun idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahad أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Dan kami utus Nabi Lut. Jadi setelah kita membaca kisahnya Nabi Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, maka sesuai urutan kan memang gitu ya, Nabi Nuh, Hud, Saleh, kemudian Lut. Di mana Nabi Lut sama Ibrahim ini kan sezaman ya. Izqala liqaumihi, ketika Nabi Lut ini berkata kepada kaumnya, atatunal fahisya, apakah kalian mendatangkan sebuah perbuatan yang keji, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun ya dari seluruh alam sebelum kalian. Jadi kita tahu bahwasanya kaum Nabi Lut ini memiliki penyimpangan ya, bahwa mereka memiliki kebiasaan liwat ya, liwat itu homoseksual ya, menyukai sesama laki-laki, dan ini jelas merupakan sebuah bentuk perbuatan yang sangat keji. Bahkan ya Nabi Lut sekalian heran ya, Nabi Lut sekalipun tuh heran ya, padahal belum ada kaum sebelumnya yang mencontohkan perbuatan tersebut ya. Nah, kaumnya Nabi Lut lah yang pertama kali melakukan perbuatan keji yang namanya liwat atau homoseksual. Baik, sambung satu lagi ayat lagi ya. Untuk hari ini. Siapa yang mau baca dari sini? Satu ayat lagi, siapa yang mau baca? Nah, Ustaz. Ah, itu bisa. Jadi. Iya. Ayo, lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tunar rijala sahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian, sungguh kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukannya dengan kepada selain wanita. Bahkan kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan, melebihi batas. Melampaui batas. Melampaui batas. Inna hafu tauqid wa nasbin kum isim inna latak tuna alam harfu tauqid tak tuna fi'il mudore domirnya al-wawu fa'ilnya wawu al-wawu latak tuna sebagai khobar daripada inna arijala maf'ul bi sahwatan, cara itu ada hal mintu jar majrur anisa'i mudhof ilaih bal harfu kemarin ya. Bal itu harfu harfu lupa idrop. Oh idrop ya, idrop ya. Bal harfu idrop antum mubtada kaumun kaumun khobar musrifun sebagai khob sifat nat ya dari kaumun. Innakum latatuna dhukura fi adbarihim sahwatan minkum lidhalika goy lidhalika goyru mubali goyru mubalina bi kubhiha tarikina alladhi ahallallahu lakum minan nisaikum bal antum bal antum qaumum mutajawizuna li hududizuna mutajawizuna li hududillahi fi israfi inna iya itiana dhukuri inna itiana dhukuri tuna inasin min fawahisi munafikas alati ibtida tada'aha qaumulutin alati ibtida'aha qaumulutin walam yasbaquhum biha ahadum minal khalqi walam yasbaquhum sukun ya. Walam yasbaquhum biha ahadim minal khalqi ahadun minal khalqi Oh iya, ahadun. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki dari punggung diberi belakang mereka secara dengan syahwat. Aminkum li bukannya tanpa memperdulikan kejelekannya. Oh, tanpa memperhatikan kejelekannya meninggalkan apa yang telah Allah halalkan pada kalian untuk mendatangi wanita-wanita kalian. Tetapi sedangkan kalian adalah kaum yang melanggar hukum-hukum Allah secara berlebih-lebihan. Jika kalian mendatangi laki-laki, punya mendatangi laki-laki bukan perempuan. Oh, ya, mendatangi laki-laki bukannya perempuan. Perbuatan jelek. Termasuk perbuatan jelek yang dimulai dari kaumnya Lut. Bukan dimulai dari seseorang pencipta. Bukan dimulai. Tidak ada makhluk lain yang mendahului perbuatan jelek. Tidak ada makhluk lain yang mendahului perbuatan jelek tersebut. Amin. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, kemudian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisaa. Bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi laki-laki dengan syahwat. Min duni nisa, bukan mendatangi perempuan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kaumnya Nabi Lut ini ya mengalami penyimpangan seksual gitu ya. Di mana mereka tidak mau mendatangi perempuan, namun mereka lebih suka mendatangi laki-laki. Dan ini ada perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat manapun. Ya, baru umatnya Nabi Lut ini yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Dan homoseksual itu termasuk perbuatan yang sangat keji yang dalam Islam itu hukumannya sangat berat ya. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan hukuman ya homoseksual ini adalah hukuman mati dengan cara dilempar dari bangunan paling tinggi. Ya. Itu hukumannya. Karena itu perbuatan yang sangat keji. Ya. Karena kalau misalnya orang berzina saja yang sudah menikah itu hukumannya adalah rajam, maka yang melakukan homoseksual ini tentu lebih buruk dari hal tersebut. Makanya beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman yang pantas untuk pelaku homoseksual adalah dilemparkan dari gedung yang tinggi sampai mati. Nah, mungkin sampai sini untuk materinya. Semoga besok kita bisa menyelesaikan kesalahannya insya Allah. Ada pertanyaan yang masuk. Bu Nur Huda bertanya, tafsir ayat 75 kenapa tidak ditanwin? Ayat 75 itu. Atalamuna, ya, oh ya, tadi benar ya, harusnya hakikatan. Ini baru mikir bahwa anak ini kan huruf yang masih muda-pira ya. Ya, masih koreksinya ya, Bu Nurul ya. Jadi betul, atalamuna hakikatan anna solihan. Jazakillah khairan. Kemudian Bu Kurniati, tafsir 80, tentang pertanyaan lu tadi dibaca, balagot nihayata. Kalau belum berarti fa'il dhamir mustatirnya iya. Kalau anak kok balak tuh, jadi bimadi dengan dhamir mustatir anak. Oke, coba kalau kita bacanya balak tuh artinya gimana? Berapa tadi? Ayat 80 ya, coba kita lihat. Ataf'aluna al-fi'latal munkarata allati kalau kita baca balak tuh, berarti kan artinya apa? Apakah kalian melakukan perbuatan yang mungkar yang aku telah sampai? Masa yang sampai ke puncak kejelekan Nabi Lut gitu ya. Jadi enggak mungkin kalau dibacanya balagtu. Jadi yang benar adalah balagat ya. Balagat ini kan fa'ilnya ini. perbuatan yang mungkar, mu'annas kan? Nihaya itu maful bih. Jadi kan balawah itu memang butuh kepada maful bih. Apa yang sampai, ya, perbuatan mungkar, sampai kepada apa? Nihaya atau ke puncak kejelekan. Jadi ini sudah benar dibaca balaghat ya. Karena fa'ilnya memang hiya, karena dia kembalinya ke sini. Perbuatan yang mungkar. Nah, nihaya itu sebagai maful bih. Seperti itu ya, Bu Kurniati. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.